Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Menebar senyum, menabur amal, menyambut hari yang penuh berkah. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Sama A Utap dan Christian Bong. Thank you kalian yang sudah mau ribet-ribetan syutingnya, karena kali ini kita syutingnya one shot. Teman-teman harus subscribe channel mereka semua di sini. Kamu bisa lihat behind the scenes-nya di bawah. Itu kita lari-larian dan banyak sekali melakukan kesalahan, jadi ngulang-ulang terus take-nya. Pokoknya seru. Dan buat teman-teman yang nonton video ini setelah Lebaran, saya pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya tahu pasti banyak dari kalian yang akan mudik, yang akan pulang kampung. Kalian boleh ceritakan di komen kemana kalian akan mudik, dan kalian boleh ceritakan pengalaman seru atau unik apa yang pernah terjadi pada saat kalian mudik. Entah itu kapan, kalian ceritakan, kita berbagi cerita di komen, oke? Okay? Buat teman-teman yang mau mudik, hati-hati dalam perjalanan, gak usah buru-buru, yang penting selamat sampai di tujuan. Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah!